Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan jadi ayat selanjutnya wa ma huwa naam salaam ma sahibukum bi majnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Membantah orang-orang kafir Quraisy yang menyifati Nabi SAW sebagai orang gila ketika mendakwai mereka, mengajak mereka beriman kepadanya sebagai Rasulullah SAW yang membawa wahyu Al-Quran yang disampaikan kepadanya oleh Rasul Karim yaitu Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, menyifati Nabi gila dengan itu. Ya. Allah membantah mereka, dia mengatakan wa sahibukum bi majnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Yani sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul Karim Jibril. Quran yang dia bacakan itu adalah firman Allah Ta'ala yang dibacakan oleh Rasul Karim Jibril yang disifati Allah Subhanahu wa Ta'ala Karim di quwatin inda dhil arsy makin muta'in thamma amin. Ya. Nabi mendapat wahyu itu dari Jibril. Nabi telah melihat Jibril dengan bentuk aslinya di ufuk yang nyata, yang jelas dan terang. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Tidaklah dia Muhammad alal ghaibi atas perkara ghaib yani Al-Quran yang tadinya ghaib, yang tadinya mereka tidak tahu, yang tadinya mereka tidak kenal sama sekali, kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bidhanin yakni bibakhil, tidaklah dia Muhammad atas Quran yang diwahyukan kepadanya bakhil. Bakhil Nabi alaihi salatu wassalam membacakannya, menyampaikannya kepada setiap orang. Nabi tidak bakhil dengannya, tidak pelit dengannya. Itu adalah nikmat yang besar dan sudah sampaikan sebelumnya. Itu adalah nikmat yang terbesar. Nikmat wahyu tersebut. Naam. Nabi tidak pelit dengan nikmat itu, tidak bakhil dengan itu, tidak memilih-milih ya orang-orang tertentu yang diajari Quran. siapa saja. Diajari oleh Nabi Alaihissalam, dibacakan kepadanya oleh Nabi Alaihissalam Quran itu. Naam. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, wala bakhil bihi, Nabi tidak bakhil, bakhil dengannya, tidak pelit dengannya, bal huwa asyaddun nasi badlan lima uhi ilai. Justru Nabi AS adalah orang yang paling semangat ya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya, menyebarkannya, mengajarkannya. Yu'allimun nasa fi kulli munasabah, mengajari manusia pada setiap kesempatan. Nah, itu makna wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Jadi apa tadi 'alal ghaibi, atas al-ghaib, al-ghaib ini sesuatu yang ghaib. Yang disifati dengan al-ghaib, sesuatu yang ghaib adalah wahyu Al-Quran yang datang kepada Nabi Asalam. Ya, karena ini wahyu ini, ya, adalah perkara ghaib yang datang kepada Nabi Asalam. Nah, ini jika bukan wahyu ini bukan diturunkan oleh Allah SWT melalui Jibril kepada Nabi, Nabi tidak tahu. Jika Nabi tidak mengajarkannya kepada manusia, orang-orang tidak akan tahu. Jadi wahyu ini ghaib. Nah, Nabi tidak menyembunyikannya. Nabi tidak memilih-milih, memilah-milah, tidak. Tidak memilih-milih, tidak memilah-milah orang tertentu yang diberi wahyu yang ghaib ini. Bahkan diajarkan kepada semua orang pada setiap kesempatan. Nabi paling semangat mengajarkannya agar manusia mendapat petunjuk dengan wahyu itu. Nabi tidak bakhil dengannya. Difahami? Ada kiroah yang lain dengan lot, dengan dengan do. Nah, ini yang tafsir tadi donin bidod bidonin, ini yang diartikan dengan dibakhil, tidak bakhil dengannya. Ada kiroah lain yaitu bidzo bidonin wa ma huwa alal ghaibi bidhanin, tidaklah dia Muhammad atas sesuatu yang ghaib itu, yaitu wahyu Quran itu, bidhanin. Dhanin bidha maknanya muttaham, bimuttaham. Tidaklah beliau ya tertuduh atas perkara ghaib tersebut, wahyu Quran yang ghaib tersebut yang diwahyukan kepadanya. Ya. Jadi itu ada dua qiraah, dhanin artinya bakhil, dhanin artinya muttaham. Nah, tadi dhanin bakhil sudah dijelaskan maknanya, nah tambahkan dari Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menukil wa qala Qatadah, kata Qatadah, kana al-Qur'anu ghaiban. Quran sebelumnya tadinya ghaib. Tidak ada yang tahu kan? Fa anzalahu Allahu ala Muhammad, Kemudian Allah menurunkannya kepada Muhammad. Famadhan nabihi 'alan nas. Kemudian Nabi tidak bakhil dengan Quran tersebut kepada manusia. Bal ballaghahu wa nasarah. Bahkan justru Nabi SAW menyampaikannya, menyebarkannya, wa badalah, menebarnya sebagai ilmu petunjuk kepada manusia. Likulli man arada, kepada siapa saja yang menginginkannya. Ya, kata Ibn Kathir wa kata qala Ikrimah wa Ibn Zaid wa ghair wahid. Demikian pula kata Ikrimah dan Ibn Zaid. Ini kota ada Ikrimah Ibn Zaid dan lebih dari satu orang. Wakhtar Ibn Jarir kira'at ad-dad. Ibn Jarir memilih kira'ah ad-dad, yaitu yang maknanya bakhil tadi. Nah, kira'ah yang kedua bidha. Wa ma huwa 'ala al-ghaibi bidhanin. Yani bimuttaham. Tidaklah Muhammad atas Quran yang ghaib itu, wahyu yang ghaib itu, Quran, ya, dimuttaham, tertuduh dengannya. Ya. Dan ya, Nabi tidak tertuduh karena Nabi adalah orang yang amin, yang terpercaya. Nah, Nabi tidak tertuduh mengada-ada. Ya. Likamali sidqihi. Nah, kata Ibnu Utsaimin tentang ini, wa huwa ab'adun nasi 'anit tuhmati likamali sidqihi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling jauh, paling bersih dari tuduhan. Paling bersih dari tuduhan, ya. Dikarenakan kesempurnaan kejujuran beliau. Dan beliau sebelumnya oleh mereka dikenal sebagai amin, orang yang terpercaya. Kenapa sekarang tiba-tiba muncul istilah, oh dia majnun, dia sudah gila. Ketika ya menyampaikan Quran, wahyu itu. Kenapa kemudian mereka mengatakan itu ya adalah, dia adalah kahin. Ya. Dia adalah kahin, dukun, penyihir. Naam, yang kadzdzab, yang pendusta. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Nah. Baik, sebelum lanjut, jadi dua qira'ah tadi kata Ibnu Katsir, wa kilahuma mutawatirun wa ma'nahu sahih. Dua-duanya mutawatir dan maknanya sahih. Jadi dhonin dan dhonin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, berikutnya, tidaklah Quran itu merupakan ucapan setan yang terkutuk. Jadi yakni bukan ucapan kahin, dukun. Ya, yang dukun itu dapat wahyu bisikan dari setan. Kita tahu kahin itu sumber beritanya dari setan, jin. Nah, dua-duanya setan. Kahin dukun itu setan manusia. Ya. Dia adalah wali setan jin. Nah. Sumber beritanya dia, sumbernya dari setan jin. Naam. Dan itu penuh dengan kedustaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menepis itu, "Wa ma huwa biqaili syaitanir rajim." Bukan. Itu bukan ucapan setan yang terkutuk dari para sepertiannya para dukun yang sumbernya dari setan yang terkutuk, bukan. Ya. Itu ucapan yang benar, tidak ada kedustaannya, itu jujur. Ya, dari Rasulin Karim, dari Rasul utusan yang mulia yang diutus oleh Allah SWT, yaitu Jibril, yang terpercaya, yang amin. Nah, semisal dengan ini, sebelum lanjut, semisal dengan sumpah ini dari Allah SWT, di sini kan Allah SWT bersumpah, "Fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal laili idza as'as wa subh idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim," dan seterusnya. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang di atas, ya. Untuk menegaskan bahwa itu, ya, adalah firman Allah SWT yang dibacakan oleh utusan yang karim yang mulia, yaitu Jibril, yang sebutkan sifat-sifatnya. Di surah Al-Haqqah yang semisal dengan ini, ya, di surah Al-Haqqah ayat 38, 39 ya, sampai ayat ya, ayat 43. Nah. "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun." Maka sungguh aku bersumpah dengan segala sesuatu yang engkau lihat, yang kalian lihat. "Wa ma la tubsirun," dan yang kalian tidak lihat. Ini lebih umum. Segala sesuatu yang kalian lihat dan segala sesuatu yang kalian tidak lihat, ini lebih umum maknanya daripada sumpah Allah SWT pada surat Takwir yang sedang kita pelajari ini, yang Allah membatasi sumpahnya dengan bintang-bintang yang disifati dengan Al-Khunnas, Al-Jawaril Khunnas, dan sumpah demi Al-Lail, Naam, dan Wal-Laili idza as'as wa subhi idza tanaffas, ya. Nah, ini lebih umum di sini. Nah, lebih umum. "Fala uqsimu ma tubsirun." "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun." Sungguh aku bersumpah demi segala sesuatu yang kalian lihat dan yang kalian lihat, yang kalian tidak lihat. "Innahu laqawlu rasulin karim." Sungguh Quran itu adalah ucapan yang disampaikan oleh Rasul yang karim, utusan yang mulia. Nah, di sini Rasul karim yang di sini yang di Al-Haqqah ini adalah Nabi Muhammad, bukan Jibril. "Innahu laqawlu rasulin karim," yakni Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun dia takwir yang kita pelajari, rasulun karim yang dimaksud siapa? Jibril. Jibril malaikat tinggalnya di langit. Allah bersumpah demi makhluk-makhluk yang besar yang ada di atas di arah langit. Nah, namun ini rasul karim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun." Itu bukan ucapan penyair. Ya. Sangat sedikit kalian beriman. "Wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun." Dan itu bukan ucapan kahin, ya, dukun, ya, qalilan ma tadhakkarun, sedikit kalian sadar. Tanzilu min Rabbil Alamin itu adalah tanzil wahyu Quran yang diturunkan dari Rabbil Alamin Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Nah, harus dibedakan antara dua, ya, itu ya, yang di takwir Rasul Karim adalah Jibril, yang di al-haq Rasul Karimnya siapa? Muhammad. Naam. Ala sattu salam. Fa aina tadhhabun? Maka kemana kalian akan pergi? Ya, kemana kalian akan pergi? Hendak kemana kalian pergi dengan sikap-sikap kalian itu? Ya, ucapan-ucapan kalian itu, tuduhan-tuduhan kalian itu yang menolak, ya, Quran, tidak mau beriman dengannya, ya, menuduh macam-macam Muhammad as-salam, tuduh majnun lah, kahin lah, ya, sahir, syair, macam-macam. Nah, kemana kalian hendak pergi dengan itu? Mana, di mana kalian letakkan akal-akal kalian? Ya, padahal itu adalah petunjuk yang akan membawa kalian kepada keselamatan yang berujung dengan keselamatan dan kebahagiaan hidup yang kekal abadi dalam jannah di akhirat nanti. In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin. In, jika setelahnya datang kata illa, maka kata in itu artinya ma. Ya. Ya, ini manafiyah. In huwa illa. Mana ada illa setelahnya. Jadi in itu bermakna ma. Ma hiya, ma huwa illa zikrul alam. Tidaklah Quran itu kecuali zikrun, peringatan lil alamin, bagi alam semesta. Ya, Nabi alaihissalam itu diutus rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta, rahmat yang membawa petunjuk, membawa Quran, yang barang siapa beriman dengannya, dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan selamat dunia akhirat. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Yaitu liman syaa, bagi siapa yang mau, minkum di antara kalian, an yastaqim, untuk berjalan di atas jalan yang lurus, istiqomah, ya. Jadi setelah Allah mengatakan in huwa illa dzikrul lil alamin, tidaklah Quran itu kecuali peringatan bagi alam semesta. Ya. Bagi manusia dan jin secara umum. Alamin ini umum ya, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi Rasul yang diutus untuk seluruh manusia dan jin. Berbeda dengan Nabi dan Rasul sebelumnya yang diutus hanya kepada kaumnya masing-masing secara khusus. Yang diwajibkan beriman dengan risalahnya, dengan syariatnya hanya kaumnya saja. Seperti Nabi-Nabi, Rasul-Rasul Bani Israel. Hanya Bani Israel yang diwajibkan. Ya. Baik. Adapun Nabi Muhammad alaihissalam ya diutus kepada seluruh manusia dan jin dengan Quran yang merupakan peringatan bagi alam semesta ini. Umum. Setelah itu Allah mengkhususkan dari orang-orang yang ada di alam semesta ini dengan manusia dan jin, yaitu liman sya'a, bagi siapa yang mau. Minkum, di antara kalian, an yastaqim, untuk menempuh jalan yang lurus. Bagi yang mau, punya kemauan. Adapun yang tidak mau, ya menolak, mengingkari, menyombongkan diri, tidak mau beriman dengan Al-Quran, tidak mau ikuti petunjuk itu, maka tidak berguna baginya. Yang tidak mau, tidak ada gunanya. Ya. Ini artinya, setiap hamba diberi kebebasan memilih sesuai kemauannya. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa mau silakan beriman, barang siapa mau silakan kufur, masing-masing sesuai pilihannya. Liman syaa'a minkum ayastaqim, bagi yang mau menempuh jalan yang lurus, mengimani Al-Qur'an, mengikuti petunjuk Al-Qur'an, ya ialah yang beruntung. Ini menunjukkan dalil atas akidah lusun al-jamaah bahwa setiap hamba itu telah diberi masyiah, iradah, telah diberi kehendak masing-masing pada dirinya. Jadi ciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan diberi masyiah, diberi iradah, diberi kehendak pada dirinya masing-masing. Yang dengan kehendaknya itu dia memiliki kebebasan berikhtiar, memilih pilihannya. Antara beriman atau tidak, mengikuti petunjuk atau tidak, beriman Al-Quran atau tidak. Ya. Silahkan masing-masing menentukan pilihannya. Yang jelas setiap pilihan ada resikonya. Yang memilih mengikuti petunjuk, mengimani Al-Quran, jannah baginya. Yang memilih menolaknya, mengingkarinya, tidak mau mengikutinya, tidak mau ya menempuh jalan yang lurus yang mengikuti Al-Quran, ya dia akan pergi ya ke neraka di akhirat nanti. Bersama dengan itu Allah SWT mengatakan wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasyauna, dan kalian tidak akan bisa berkehendak illa kecuali an yasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Artinya di atas kehendak kita ada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Jika kita menghendaki tetapi Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Ya. Berarti seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini dalam tafsirnya, falil insani masyiatun. Jadi insan itu, setiap insan itu punya masyiat kehendak. Walakin na'lamu 'ilmal yaqin, akan tapi kita mengetahui dengan ilmu yakin, annahu ma syaa'a syai'an illa wa qad syaa'ahu Allahu min qablu. Kita mengetahui dengan ilmu yakin bahwa sesungguhnya tidaklah seseorang menghendaki sesuatu kecuali Allah telah menghendakinya sebelumnya, sehingga dia menghendakinya, sehingga hamba itu menghendakinya karena Allah telah menghendakinya. Walihada qalu ma tasyauna illa an yasha Allah. Mana sya'u syai'an illa ba'da an yakuna Allah qad sya'ah. Tidaklah kita menghendaki sesuatu kecuali setelah Allah menghendakinya. Fa idza syi'na syai'a 'alimna anna Allah qad sya'ah. Apabila kita menghendaki sesuatu, kita pun mengetahui bahwa sungguhnya Allah telah menghendakinya. Walaula anna Allah sya'ahu ma syi'nahu, seandainya sekiranya Allah, sekiranya bukan karena Allah menghendakinya, kita tidak akan bisa menghendakinya. Ya. Demikian kita sama-sama mengetahui bahwa kita menjalani kehidupan ini berjalan sesuai takdir Allah Ta'ala. Semuanya sudah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, telah dicatat semuanya dalam Allahul Mahfuz oleh pena pencatat takdir. Ketika masing-masing kita telah genap 120 hari dalam perut rahim ibunya, malaikat yang diutus meniupkan ruh padanya ketika itu juga mencatat takdirnya yang diberitakan pada hadis. Termasuk di dalamnya adalah tentang amalannya. Apakah dia sa'id atau syaqi? Dia beruntung jadi penghuni surga, berarti dia beramal dengan amal soleh. Ya, beriman dan amal soleh sehingga dia sa'id, atau dia syaqi, dia sengsara, penduduk neraka karena dia tidak beriman, dia kafir. Ya. Semuanya telah diatur oleh Allah, telah dikehendaki oleh Allah SWT. Ya. Bersama dengan itu, datang petunjuk dalam kehidupan ini, kita diberi akal oleh Allah Ta'ala untuk mencerna, untuk berpikir, untuk memahami petunjuk yang datang, yang dibawa oleh Rasul yang diutus. Kita diberi kehendak, pilihan untuk memilih, silakan memilih jalannya masing-masing. Siapa yang mau jalan lurus sampai dalam jannah, siapa yang tidak mau, dia akan masuk dalam neraka. Ya. Dan tidak ada di antara kita yang tahu apa takdirnya, apa yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang tahu. Jadi kewajiban kita sekarang adalah, ya, menjadi orang yang pintar, yang cerdas. Kita ingin bahagia, maka kita pilih jalan yang lurus, kita ikuti petunjuk Al-Quran, kita beriman dan beramal soleh. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, fakullun muyassarun lima khuliqalah, sebagaimana kata Nabi SAW. Maka setiap orang akan diberi kemudahan dalam hidupnya beramal sesuai dengan takdirnya dia diciptakan. Ya, disertai banyak doa, terus doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, zat yang mengarahkan hati sesuai kehendaknya, maka arahkan hatiku kepada ketaatanmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau ya palingkan hati-hati kami setelah engkau beri kami petunjuk. Ya, banyak doa, disertai doa, usaha dan doa. Nah, fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Ya. Barakallahu fikum. Dan demikian selesai tafsir surat Takwir. Dan kita akhiri sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Wa bihamdih.